Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ikraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wal 'amala mutaqabbala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Mukhtasar Minil Qasidin, dan sekarang kita masuk pada bab tetangga, ya, min hukukil jar, dari hak-hak tetangga. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa amal hukukul jari fa'lam anna al-jiwar yaktadi haqqan wara'a ma taqtadihi ukhwatul islam fa yastahiqu ma yastahiquhu kullu muslimin wa ziyadatin. Ketahuilah bahwasanya tetangga itu memiliki hak, bahkan hak tetangga itu lebih daripada sekadar persaudaraan Islam. Sebagaimana datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal jiran thalathatun, sesungguhnya jiran, tetangga itu ada tiga jenis atau tiga hak. Jarun lahu haqqun wahidun, wa jarun lahu haqqani, wa jarun lahu thalatha huquq. Ada tetangga yang memiliki satu hak, ada tetangga yang memiliki dua hak, dan ada tetangga yang memiliki berapa? Tiga hak. Faljaru ladhi lahu thalatha huquq, adapun tetangga yang memiliki tiga hak kepada kita, jadi kita punya tiga kewajiban kepadanya, adalah jarul muslim durrahim falahu haqqun jiwar, ya, wa haqqul islam wa haqqur rahim, ya. Jadi yang tiga itu adalah hak tetangga, karena hak tetangga muslim, kemudian dia dari keluarga kita, kerabat, dan dia apa? Pertama haknya hak tetangga, kemudian hak apa lagi? Hak kerabat dan hak muslim. Ini kalau kita punya keluarga kakak beradik, gitu ya. Dia tetangga kita, dia seorang muslim, dia kerabat kita. Berapa haknya? Tiga, masya Allah. Ada hak kerabat, ada hak tetangga, dan ada hak saudara se-Islam. Wa amma alladhi lahu haqqan, adapun yang memiliki dua hak tetangga itu adalah jarul muslim lahu haqqul islam wa haqqul jar. Itu tetangga yang muslim, yang dia punya hak tetangga dan dia punya hak se-Islam, satu agama, ya. Wa amma alladhi lahu haqqun wahidun, adapun tetangga yang memiliki satu hak, fal jarul musyrik, adalah tetangga yang musyrik atau tetangga yang kafir, non muslim. Maka mereka memiliki berapa hak? Satu hak. Kalau seandainya pun dia bukan seorang muslim, bukan kerabat kita, tapi dia tetangga kita, dia masih memiliki hak terhadap kita. Apa haknya? Hak tetangga yang tidak boleh kita menyakitinya. Wa alam annahu laisa haqqul jiwari kaful adha faqat. Ketahuilah bahwasanya hak tetangga itu bukan semata-mata tidak disakiti saja. Jadi hak tetangga itu bukan semata-mata kita tidak menyakitinya, tidak mengganggunya saja. Bal ihtimalul al-adha war-rifqi wabtida'il khair wa yabda'a jarihi bis-salam. Tetapi kita juga mesti apa? Selain tidak menyakiti tetangga kita, kita juga mesti memiliki sifat yang ramah, sifat lemah lembut kepadanya. Memulai dengan berbagai macam kebaikan kepadanya. Memulai dengan salam pada tetangganya. wala yutilu ma'ul kalam, dan tidak memperbanyak percakapan bersamanya karena khawatir mengganggunya. Wa ya'uduhu fil mardi, dan mengunjunginya ketika dia sakit. Wa ya'zihi fil musibah, ya takziah ketika dapat musibah, artinya menenangkan, ya berusaha untuk menggembirakan ketika seorang dapat musibah. Kemudian wa yuhanni'uhu fil farah, dan juga mengucapkan selamat ketika dia dalam kebahagiaan. Ketika saudara kita bahagia, kita bahagia, ucapkan selamat. Kalau punya anak yang bahagia, ucapkan selamat. Menikah, ucapkan selamat. Dapat rezeki, itu ucapkan selamat. Wa yasfahu an zalatihi, dan juga memaafkan ketika terjadi kesalahan-kesalahan pada tangan kita. Nah, ini yang juga harus dimiliki oleh seorang muslim pada tetangganya. Wa yasfahu an zalatih, yaitu apa? Memaafkan dari kekeliruannya, ketergelincirannya. Wala yutalli'u ila dari, dan tidak juga melongo kepada rumahnya, artinya tidak boleh menerawang, menerobos pandangan kita ke mana? Ke rumah dia. Wala yudayyaqahu fil wad'il khashab ala jidari, tidak boleh juga kita menaruh suatu benda di sini khashab, kayu yang menempel di dindingnya. Kadang kita punya dinding sendiri, tapi kita punya beberapa kayu kemudian kita sandarkan ke dinding tetangga kita, ini tidak boleh juga. Wala fisabil ma fi mizaba bi mizabihi, ya tidak juga mengalirkan air pada saluran atau pada talang rumah dia. Kalau kita punya rumah gitu kan, talangnya nepeng ke orang, ditaruh di talang dia, tidak boleh kecuali ya atas keriduannya. Wala fi tarhi turabi fi fina'ihi, tidak boleh juga kita melemparkan tanah, mengotori di terasnya. Wala yatba'uhu nadhar fi ma yahmiluhu ila dari, tidak boleh pandangan kita mengikuti ya apa yang dia bawa menuju rumahnya. Kalau seorang bawa sesuatu itu tidak perlu kita perhatikan untuk dibawa masuk, biarkan sajalah. Kadang-kadang orang habis belanja bawa apa gitu kan, kita perhatikan betul ya, diperhatikan bawa apa itu, jangan-jangan barang haram ya. Sudah itu diperhatikan, lama-lama curiga, sudah buruk sangka. Wa yasturu ma yankashifu lahu min auratihi, juga mesti menjaga. Ya, artinya menjaga apa yang dia tahu dari aib-aib tetangganya. Ya tentu tetangga paling tahu tentang aib tetangganya karena dia paling dekat, ya kan? Ya. Terhal sudah tahu dijaga. Ya, kecuali memang mengantisipasi keburukan agar orang ini tidak keburukannya. Ini pun dengan cara-cara yang baik, ya. Wala yatasamma'u 'alaihi al-kalama, dengan juga menguping tentang pembicaraannya. Ya, mungkin dia punya pembicaraan, kita kuping, kita perhatikan seksama. Tidak demikian. Wa yughaddu tarfihi an huramihi, juga mesti menjaga pandangan kita dari ya istrinya. Ya, istri, tetangga kita punya istri. Maka kita mesti menjaga pandangan kita pada istri-istri tetangga kita, gitu. Wa yulahidu hawaiju ahlahu idza ghaba, dan juga apa, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan keluarganya apabila sang suami tidak ada. Saya sang suami sedang safar jauh atau sedang kerja di tempat jauh. Ya. Dia ada anaknya, istrinya ditinggalkan di rumah. Tentu kita yang paling tahu, kita paling dekat. Ketika ada musibah, ketika ada ya keperluan yang tidak bisa kecuali kita bantu, maka segera membantunya. Ya. Nah, ini tetangga. Tetangga itu yang paling dekat dengan kita. Maka ketika dia sulit, ketika dia dalam kepayahan, maka kitalah orang yang paling berkewajiban untuk membantunya. Kitalah pertolongan pertama dia. P3K ini ya. Ya kan? Pertolongan pertama, ya. Kalaupun telepon keluarganya yang jauh kan? Jadi tetangga yang paling dekat, ya. Subhanallah. Ini tetangga. Jadi tetangga memiliki hak yang sangat besar pada kita. bukan sekedar persaudaraan Islam saja, tapi lebih daripada itu tetangga memiliki hak yang lebih, ya, seperti tadi disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Maka daripada itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbaikilah hubungan kita dengan tetangga kita, ya. Tetangga itu orang yang paling dekat rumahnya dengan kita, fisiknya selalu mudah bertemu dengan kita. Maka bagaimana kalau seandainya tetangga itu tidak ada kedamaian di antara keduanya, atau tetangga itu selalu dalam keributan, tentu kita tidak nyaman berada di lingkungan tersebut. Maka salah satunya adalah mesti mengalah, berbuat kebaikan, ya, mencontohkan kebaikan. Insyaallah taala Allah akan permudah urusan kita dengan tetangga kita, ya. Nah, ini tetangga, ya. Makanya Nabi SAW juga menyebutkan, man kana yu'min billahi wal yaumil akhir fal yukrim apa jarhu. Orang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Bahkan sahabat mengatakan, kadal jaru ayuwarithu, hampir-hampir tetangga itu mewarisi harta kita. Saking apanya? Saking dekatnya dengan kita, ya. Maka seandainya ada tetangga yang dalam keadaan susah, kemudian kita acuh tak acuh, wah, kita belum sempurna iman pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita masih dekat dengan para tetangga itu, ya, dekat dengan para tetangga. Dia dalam arti kata, ya, dalam porsinya, ya. Kadang di Batam ini, masya Allah, ya, memang kita ini kurang berinteraksi banyak dengan banyak orang. Ya, mungkin karena contohnya di perumahan-perumahan tertentu, ya, ditanya ini alamatnya ini di mana, ya, nggak tahu pasti. Blok apa juga nggak tahu memang. Saking sulitnya mungkin ngapal blok, ya, karena banyak bloknya, banyak nomornya. Padahal tetangganya yang dicari itu. Padahal itu rumah tetangganya, nyari muter-muter nggak dapat, tidak dapat. Ini rumahnya, Allah tanya di sampingnya, ya kan? Di Batam itu rumahnya. Karena mungkin bloknya juga nggak berurut, nggak tahu buat blok itu gimana gitu. Blok M di sini, M-nya entah di mana gitu kan? Nah, nomornya juga setiap perumahan beda-beda kan? Ada nomor ganjil, ada nomor genap yang sebelah gitu kan? Kadang ada yang 1, 2, 3 terus gitu. Memang begitu, ya. Maka ini menyulitkan sebagian orang, apalagi interaksinya hanya ke perusahaan rumah. Jadi tetangga dekat itu nggak tahu dia, karena sibuk dengan dunia tadi. Sehingga ketika ada orang mencari alamat, ya, mana tanya rumah bapak pulang nomor sekian, nggak tahu. Padahal di samping rumah dia. Allahu Akbar, ya. Ini tentu kurang perhatian, kurang apa namanya interaksi dengan tetangga. Dan seorang muslim itu adalah seorang yang harus berinteraksi dengan masyarakat setempat, bukan yang hidup sendiri dengan komunitasnya, tidak, tapi dengan masyarakat setempat, ya. Kalaupun seandainya dia orang non muslim sekalipun, dia tetap punya hak kepada kita, hak tetangga, ya. Kita menyapanya, berinteraksi dengannya, perkara-perkara yang boleh, ya. Sehingga juga berusaha dengan itu menanamkan hidayah kepadanya. Karena masya Allah, orang-orang non muslim, atau orang-orang, jangankan non muslim lah, orang-orang muslim yang belum kenal kebenaran itu, kan prasangka dia kita ini aneh gitu kan. Dianggapnya kita ini adalah menyelisihi masyarakat, dianggap kita dianggap sesat, kita dianggap ekstrim, terlalu berlebihan dalam beragama, macam-macam kan. Bagaimana dengan seorang yang non-muslim? Maka ini mesti kita menjelaskan kepada mereka dengan baik penjelasan, atau dengan akhlak kita, dengan sikap kita. Nanti mereka akan terbantah sendiri, katanya si pulan demikian, eh ternyata enggak kok. Dan itu terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berpegang teguh dengan ajaran Nabi, kita pun akan mendapat ujian yang tidak jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Soal tuduhan-tuduhan kita ini dituduh Wahabilah, dituduh ekstrim Yahudilah, pro Amerika lah, dapat dana 20 juta tuh ustaz-ustaznya. Iya enggak sih? Iya enggak? Enggak pernah lihat videonya. Nah, dituduh macam-macam, ya kan? Wajar. Memang takdir kauni seorang yang mengikuti Nabi begitu. Kepastiannya begitu. alhamdulillah kalau dapat 20 juta mah. Ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada itu, ikhwan. Nabi disebut pendusta. Nabi disebut tukang sihir. Nabi disebut orang gila. Nabi disebut asatirul awalin. Kurang apa lagi gelar pada orang baik ini disematkan semua gelar keburukan. Hah? Kan orang belum pernah mengatakan, oh itu pendusta. Belum, kita disebut pendusta kita ini. Tapi Nabi pernah didustakan oleh kaum yang dulu mencintainya dan Nabi mencintai mereka. Didustakan. Ya. Sabar, Nabi sabar bersama mereka. Ya. Kata Allah, wasbir wa masabruka ila lillah. Sabarlah kamu Muhammad, karena sabarmu itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar dengan gangguan-gangguan tetangga mungkin yang tidak senang dengan ajaran kita. Bisa jadi mereka itu tidak senang sama kita bukan karena tabiat kitanya. Tapi tidak senang sama kita karena agama kita. Mungkin tidak. Mungkin, dan ini terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat dalam surah Al-An'am ayat 33. Bagaimana orang kafir Quraisy itu dulu adalah orang yang sangat mempercayai Muhammad. Tapi ketika Muhammad berdakwah, dia tolak. Apakah karena benci sama Muhammadnya? Tidak. Dia benci sama ajaran Muhammadnya. Allah katakan apa? Qad na'lamu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sungguh kami telah mengetahui engkau bersedih dari apa yang kaummu ucapkan kepadamu. Bala yukadibunak. Tapi mereka tidak sedang mendustakan engkau. Walakin zalimin bi ayatillah yajhadun. Tapi orang-orang zalim itu mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ketika nabinya dikatakan pendusta oleh kaumnya, dikatakan tukang sihir dan macam-macam, ya sedih nabi juga. Kenapa? Aku tuh mencintai kalian, mengangkat kalian dari neraka, menunjukkan kalian pada hidayah, kok malah dituduh dusta sih? Padahal dulu kalian orang yang paling memujiku, dulu kalian adalah orang yang percaya kepadaku. Tapi kenapa setelah datang kebenaran kalian tolak? Kan air susu balas air tuba tuh. Sedih enggak? Sedih. Allah katakan, mereka itu tidak sedang mendustakan kamu Muhammad. Tapi mereka mendustakan apa? Firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Jahal itu ketika Ahnas bertemu dengan Abu Jahal, oh dia mengatakan, ya Abu Jahalin, ya, katakan kepadaku, apakah Muhammad itu pendusta atau jujur? Tidak ada orang yang mendengar ini kecuali aku dan engkau. Maka kata Abu Jahal, wallahi la ara Muhammad kadiban. Demi Allah, aku tidak pernah melihat Muhammad itu seorang pendusta. Aku tidak pernah Muhammad seorang pendusta. Kata dia, lantas kenapa kamu itu mendustakannya? Memeranginya. Kata dia, idza dhahaba banu Qusay bi riaya ya waraya wasaqawa ya wa nubuwa wa ma baqiya nahnu min Quraisy. Dalam tafsir Bagawi disebutkan kalau seandainya Bani Qusay itu ya membawa sudah panji-panji perang ya permusyawaratan ya kemudian mereka juga memiliki sakoya itu artinya kalau musim haji beri air itu seperti itu. Cukup dia juga memiliki nabi nubuwah kenabian. Terus tersisa apa bagi kami orang Quraisy? Ya. Ah, itulah. Atau dalam penjelasan yang lain, ya, mereka mengatakan kami tidak mendustakan Muhammad. Tapi saya mendustakan apa yang dibawa Muhammad. Allahu akbar. Ya. Kadang memang orang itu tidak benci kepada pribadi kita. Dia tahu kita orang baik. Kita tahu demikian. Tapi dia benci kenapa? Karena agama kita. Ya. Oh ini ajarannya Wahabi nih. Kan gitu. Ini ikut aliran Wahabi. Sayang ini. Cantik-cantik Wahabi pula. Ya. Ah, sayang tampan-tampan Wahabi pula. Sayang teman saya ini baik. Tapi apa? Menyimpang dia. Kenapa? Ikut ajaran Wahabi. Sudahlah pokoknya. Antum siap disebut Wahabi aja. Ya, subhanallah. Kalau yang seperti ini bertahan, harus sabar. Ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih kemudian Allah katakan, ya, kamu tahu kamu bersedih dengan apa yang mereka katakan itu. Tapi sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak sedang mendustakan kamu Muhammad, tapi mendustakan apa yang kamu bawa, mendustakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang kamu imani. Namun juga terkadang kebalikannya, kalau nabi itu bisa disebutkan mereka benci bukan karena nabinya, benci bukan karena Muhammadnya, karena apa? Agamanya. Karena nabi kita mulia, tapi kita tidak seperti nabi. Bisa jadi kita seperti nabi, mereka benci kita karena agamanya, bisa juga mereka benci kita bukan karena agama yang kita bawa, tapi apa? Karena buruk tabiat kita. Nah, jadi jangan senang dulu. Ya kan? Walaupun kemungkinan dua. Ya. Kemungkinan yang pertama yang disebutkan juga banyak. Banyak kan? Tetangga-tetangga itu berbeda dengan sikapnya dengan kita dengan yang lain. Kenapa? Ah, ini cara beragamanya berbeda dengan kita. Itu banyak. Tapi juga kita juga harus introspeksi di sisi lain. Kenapa orang tidak suka tanah kita benci sama saya? Apakah ada ya kekeliruan saya? Adakah tabiat saya yang jelek? Adakah saya yang menyakitinya, menyinggung perasaannya? Karena kita bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat mungkin kebenaran yang kita bawa itu juga membuat orang lain lari dari kebenaran. Kenapa? Karena sikap angkuh kita, sikap ekstrim kita, sikap tidak bersahabat, sikap acuh tak acuh pada tetangga, itu juga bisa menyebabkan orang berlari dari kebenaran. Sangat mungkinkah? Mungkinkah seorang yang memiliki ilmu, memiliki amal saleh, memiliki kebenaran, menjauhkan orang dari kebenaran? Mungkin tidak? Mungkin. Dengan sikapnya, dengan lisannya, ya, sangat mungkin. Ya, maka daripada itu, yang seperti ini itu kekeliruan kita, ya. Berikutnya wa amal huquq wa amal huququl aqaribi warahim. Fi hadis sahih min riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy. Taqulu man wasalani wasala Allah wa man qata'ani qata' Allah. Adapun hak-hak keluarga dekat yang dari rahim, keluarga ya keluarga dari rahim yang sama, maka dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan dalam riwayat Aisyah, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahim, tali rahim itu adalah merupakan ikatan al-urus pernikahan. Bukan ya, al-arsy, urus artinya enggak pakai syin besar ya. Taqulu, engkau mengatakan, ma wasalani wasallallah. Man wasalani, barang siapa yang wasalani, menyambungkan kepada aku, maka Allah menyambungkannya. Man qata'ani, barang siapa yang memutus hubungan denganku, maka Allah akan memutus hubungannya. Ya, yang memutus hubungan dengan Rasul, tentu akan Allah putus hubungannya. Tapi dalam hadis yang berikutnya disebutkan, laisal wasilu bil mukafi, walakin al wasilu alladhi idza quti'at rahimahu wa salaha. Jadi yang namanya silaturahim, nah ini juga silaturahim dipahamkan juga nih. Silah itu adalah menyambungkan. Ar-rahim karena rahim. Silaturahim adalah silah itu apa? Menyambungkan tali rahim, tali kekerabatan yang dari rahim yang sama. Ya, nah kalau disebutkan silaturahmi atau silaturahim, orang sekarang ribut. Silaturahmi atau silaturahim sih? Ya sama saja, karena bisa mananya rahmi, bisa mananya rahim. Rahimnya enggak pakai hamzah. Enggak pakai ya. Silaturahim itu bukan silaturahim. Ya, rahim, rahim. Jadi menyambungkan kekerabatan dari sisi rahim yang sama. Itu yang dimaksud. Nah, di sini disebutkan ini kalau silaturahim ya. Kalau menyambungkan sesama muslim, maka disebut wasil saja atau al-wasil, orang yang menyambungkan, atau disebut juga dengan ukhuwah Islamiyah, bukan silaturahim. Karena silaturahim sebenarnya khusus buat apa? Kekerabatan keluarga. Di sini Nabi mengatakan laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambungkan ya kebaikan itu, menyambungkan ya, menyambungkan kabarnya. Ya, orang yang dianggap menyambungkan kebaikan antara satu dengan orang lain itu bukan bil mukafi, bukan membalas kebaikan. Bil mukafi itu artinya kalau dia berkunjung ke rumahku, aku akan berkunjung ke rumahnya. Kalau dia ngucapin salam kepada aku ngucapin salam kepadanya. Kalau dia senyum, aku juga senyum. Kalau dia enggak, aku juga enggak gitu. Itu namanya apa? Bil mukafi. Ya, dia balas saja. Kalau dia beri hadiah, saya beri hadiah gitu. Ya, kalau dia baik sama saya juga baik sama dia. Itu bukan orang yang menyambung kebaikan yang seperti itu. Tapi yang bagaimana kata Nabi? Nabi mengatakan, walakinal wasil alladhi idza quti'at rahimahu wa salaha. Tapi orang yang menyambungkan adalah ketika diputus tali rahimnya atau tali persaudaraannya, maka dia menyambungkannya. Kalau silaturahim berarti kalau diputus oleh misalnya kakak beradik nih, kakaknya mutusin apa adiknya, udah saya nggak mau anggap kamu adik lagi, ah udah dia ada perseteruan, adiknya tetap berbuat baik, menyambungkan, tetap berlaku baik, berkata baik, berusaha minta maaf, berusaha bagaimana menyambungkan. Nah, ini namanya baru silaturahim. Kalau mengatakan ya kalau dia ke rumah saya ya nanti ke rumah, kalau enggak ya enggak, ini bukan silaturahim. Begitu pula kita misalnya dengan teman, ya dengan teman apa lebih banyak kita punya masalah, kemudian terputus hubungan saat, maka yang terbaik adalah yang berusaha untuk menyambungkan. Walau mungkin saudara kita tidak mau, tapi kita tetap menyambungkan, mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang Muslim bila dia ada sengketa maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, maka yang pertama ada yang baik apa? Yang mengucapkan salam kepadanya. Karena memang pintu orang itu cair, ya itu mesti dengan salam. Ucapkan salam kepadanya. Masa sih mau cemberut terus? Ya minimal terpaksa aja. Waalaikumsalam. Minimalnya. Gak apa-apa. Orang itu memang awalnya terpaksa dulu. Bahkan di sebuah pesantren itu ada slogan. Terpaksa. Apa namanya? Dipaksa kalau tidak salah ya. Dipaksa. Terpaksa. Bisa. Biasa. Budaya. Oh, luar biasa tahapannya. Jadi kalau antum ngajar anak, nah, nantilah nunggu dia. Ya gak bisa-bisa. Paksa aja dulu. Paksa, mau belajar paksa, ya kan? Dipaksa. Setelah itu dia terpaksa. Kalau terpaksa ngelakuin tidak? Melakukan, walau dengan ikhlas dia. Gak ridho dia, gak apa-apa. Biar aja. Setelah itu dia apa? Biasa dulu atau bisa dulu? Gak tahu ini bisa dulu atau biasa dulu. Ya itu biasa dulu. Bisa, dia bisa. Melakukan ini. Wajib. Lama-lama biasa, lama-lama budaya. Kalau sudah jadi budaya itu, udah. Susah dirubah. Jadi mesti membudayakan yang baik. Walaupun awalnya karena orang ikhlas itu, orang sadar itu bersama proses, bersama waktu. Diterangkan, dijelaskan, dilatih. Lama-lama dia paham, oh memang ini kebaikan. Jadi seorang ikhlas tumbuh itu tidak lantas ikhlas begitu saja, enggak. Itu butuh proses latihan dan pemahaman. Ya. Nah ini kalau apa? Aqarib. Ya, aqarib. Ya mudah-mudahan ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita semua bisa menjadi orang-orang yang menyambungkan kebaikan-kebaikan, baik itu keluarga atau sesama orang lain atau tetangga kita, ya. Dan ternyata ya menyambungkan kebaikan itu atau silaturahim itu bukanlah membalas kebaikan orang. Tetapi apa? Apabila terjadi sengketa kita dengan saudara kita, terputusnya hubungan kita dengan orang lain, maka berusaha untuk menyambungkan, atau kita orang menjadi orang yang menyambungkan masalah orang lain, bagus juga. Kalau seandainya orang ini bersengketa, cobalah jadi orang yang bisa menyambungkan. Ya, subhanallah. Caranya bagaimana? Di antara caranya, ya kita ngomong sama orang yang ini, alhamdulillah, puji dia. Kemudian saya ketemu dengan si pula, nitip salam. Ah, mungkin walaupun kita itu tidak benar, ya. Tapi kita ingin mendamaikan dua saudara ini. Oh, berarti dia masya Allah, dia titip salam sama saya. Oh, kalau saya titip salam balik, ya, titip salam dia. Ah, masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Ya. Wabil hadisil akhir min afradil muslim. Jadi dalam hadis lain yang hadis ini hanya diberikan oleh muslim, artinya Bukhari tidak. Kalau yang awal Bukhari, Muslim yang enggak. Kalau sekarang Muslim. Ana rajulan qala, bahwasanya seorang laki-laki berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, inni li quraba. Ya Rasulullah, sungguhnya aku ini punya kerabat. Usilahum wa yaqtu'uni. Aku menyambungkan kerabat, aku berusaha menyambungkan kerabat ini kepadanya, tapi dia justru memutus kerabat denganku. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. aku berbuat baik kepadanya, dia berbuat buruk pula kepada aku. Wa ahlimu anhum, wa ahlumu anhum, wa yajhaluna alayya. Aku berbuat lemah lembut, bijak kepadanya, dia malah apa namanya, yajhaluna ilayya, pura-pura tidak tahu kepadaku. Ya. Qala, maka Rasul berkata, la in kunta kama taqul, kalau benar apa yang seperti kau katakan, fa ka'annama tusibbuhul malla, maka seperti engkau apa, memasukkan ke mulutnya apa, bara api, menyumpal kepadanya mulutnya bara api. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihi madumta ala dhalik, dan selamanya Allah subhanahu, kalau setiap engkau tetap demikian maka Allah akan menolongmu. Ya, wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun, senantiasa engkau ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama engkau dalam kondisi itu. Artinya kita berusaha untuk memperbaiki hubungan kekerabatan, ukhuwah islamiyah, tapi orang itu apa namanya, memutus. Ya, kita berbuat baik kepadanya, dia berbuat buruk kepadaku. Kita berbuat bijak, sebenarnya dia pura-pura tidak tahu. Maka yang seperti ini kita akan ditolong Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi permasalahan kita sekarang adalah bagaimana punya niatan dan punya itikad baik yang kita untuk berbuat kebaikan pada orang. Karena manusia itu pasti berinteraksi, dan interaksi kita tidak selamanya baik. Ima kita didolimi orang atau kita mendolimi orang. Bila didolimi, bersabar dengan kedoliman orang. Kalau bisa memaafkan, maafkanlah. Ya kan? Bila kita mendolimi, segeralah minta maaf dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Mestinya kan begitu. Nah, bila kita punya kesalahan, ya, kemudian yang orang lain tidak mau memaafkan kesalahan kita, itu bukan urusan kita lagi, urusan kita dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita beritikad baik di jalannya. Minta maaf dengan sebaik-baik minta maaf dengan hati yang tulus. Berusaha untuk memperbaiki apa? Hubungannya, bukan hanya sekedar minta maaf. Kadang juga kita minta maaf tapi enggak tulus masalahnya. Minta maaf yang belum ikhlas. Hanya sekedar, itu juga salah. Mesti minta maaf dengan ketulusan, mengharapkan maafnya, gitu kan? Kemudian kita memperbaiki hubungannya, menyambungkan, menyapanya, ya, bertandang ke rumahnya, misalnya, dan seterusnya. Namun bila seorang tidak memaafkan dan memutus hubungannya, maka justru kita menjadi hujah kelak baginya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan ditolong Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam hadis ini, ya. Nah, ikhwatul iman, sebagai renungan ini, ya, sebagai renungan. Kita hidup di dunia ini kan bersama pahala dan dosa. Kita hidup di dunia ini ada sisi putihnya, ada sisi gelapnya, ada sisi terang, ada sisi gelap. Bila orang lain melihat kita baik, karena dia tidak tahu aib kita. Bila orang melihat aib kita dan menjelekkan kita, dia belum tahu kebaikan kita. Dan Allah sendiri yang mengatakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diciptakan dengan kefajiran dan ketakwaannya. Ada fajir ketakwaannya. Di dalam diri manusia memang begitu. Maka kita juga harus sabar dengan kezaliman orang lain. Dan kalau bisa memaafkannya. Ketika memaafkan kezaliman orang lain itu Allah akan maafkan kezaliman kita. Ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, hakikatnya kita sedang memaafkan kesalahan kita. Apa ketika antum tidak memaafkan orang lain karena dosa-dosanya kepada kita pun, antum akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hah. Orang kan ketika orang kalau orang lain salah sama kita, kita langsung angkuh kayak raja sehari. Mengatakan apa? Tidak akan saya maafkan, saya tunggu kamu di hari akhir. Emang selesai dari akhir? Emang antum akan selamat bersamanya? Belum tentu. Belum tentu, ya kawan. Emang antum enggak punya kedzaliman di belakang itu? Hah, kalau dia punya kedzaliman sama kita, kita mungkin berbuat zalim sama orang lain. Ingat ketika orang lain mendzalimi kita, karena kita pun mendzalimi orang lain. Di antara kerdilnya hati seorang dan lemah iman seorang adalah ketika seorang datang meminta maaf, dia enggan memaafkan. Karena orang-orang bertakwa itu sifatnya apa? Yunfikuna fis-sara'i wad-dara'i wa kadimil ghaidha wa afina 'anil nas. Bersedekah, mengimpakan hartanya terang-terang atau sembunyi-sembunyi, menahan amarahnya dan memaafkan manusia. maafkan manusia. Jadi kalau antum bagian orang bertakwa yang tidak pernah berdosa, orang lain berdosa sama antum, wajib memaafkan dia kalau mau ciri orang bertakwa. Tapi orang bertakwa juga bukan berarti orang yang tidak berdosa. Lihat ayat 135-nya. Alladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusihim dzakarullah. Ya kan? Apa kemudian lagi beritanya? Karena orang-orang yang apabila mendzalimi diri mereka sendiri bermaksiat, membuat kedzaliman, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu tidak ada yang mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa lam yusiru ala dzalik, dan dia tidak meneruskan perbuatannya. Artinya, orang bertakwa itu juga memiliki keliruan, punya apa? Dosa-dosa. Ya, dosa-dosa minta bertaubat, minta maaf dan seterusnya. Kalau orang lain yang salah kita pun memaafkannya. Indah enggak sih Islam ngajarin? Indah. Jadi enggak berkepanjangan sengketa kita dengan orang lain, enggak berkepanjangan. Ini masalah sudah 5 tahun, 10 tahun yang lalu enggak pernah hilang dalam hatinya. Ketemu lagi, ingat lagi, dasarnya orang. Allahu Akbar. Ketika kita memaafkan diri kita, memaafkan kesalahan orang lain, itu memaafkan diri kita. Satu, orang punya dosa sama kita maafkan. Orang maaf, kita juga dimaafkan Allah, kita dosa kita pada orang lain. Ya. Makanya Allah katakan dalam surat Muhammad, "Wa may yabkhul fa inna yabkhul an nafsi wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara." Barang siapa yang bakhil, sungguh dia sedang bakhil pada dirinya sendiri. Allah itu maha kaya, kamu maha fakir. Ya, camkan ayat ini. Orang yang mau bersedekah, kikir bin bakhil, itu sungguhnya dia sedang bakhil pada dirinya. Kenapa? Karena janji Allah akan dibalas lebih baik itu nyata. Kenapa dia enggak mau? Kan gitu ya. Maka barang siapa yang tidak mau memaafkan orang lain, dia sedang bakhil pada dirinya sendiri, sedang tidak maafkan dirinya sendiri. Dia sedang alfa kalau dirinya banyak kedzaliman. Ya. Yang parah lagi itu dia yang zalim, dia pula yang enggak mau maafin gitu ya. Itu masalah lagi. Ya, kadang kan ada orang nih, dia sebenarnya yang zalim sama saudaranya, tapi saudaranya tidak mau berkepanjangan, sudah memaafkan, dia pun enggak minta, dia minta maaf. Dia pula enggak mau pula dia. Nah, itu masalah lagi. Ya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab ini banyak sekali memberikan nasihat kepada kita dalam berinteraksi dengan saudara. Sejelek apapun orang sama kita, selama maaf kita bermanfaat baginya, bermanfaat bagi orang, maafkan dia. Maafkan dia. Dan jangan menyulitkan hidup orang lain lah. Kita tuh diperintahkan untuk apa? Memudahkan kehidupan orang lain. Yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya di hari akhir. Yang menyulitkan, disulitkan dari akhir. Apa untungnya sih orang itu kemudian binasa di dunia karena kita? Apa untungnya ketika dia binasa kemudian kita jingkrak-jingkrak, oh enak nih, rasain lo begitu. Apa untungnya ketika seorang masuk neraka karena kita? Apa untungnya kalau seandainya benar antum masuk surga kemudian ada seorang masuk neraka disebabkan antum tidak memaafkannya, apa untungnya bagi antum? Demi Allah, antum akan menangis kelak di hari itu. Ketika antum melihat orang masuk neraka gara-gara antum gak memaafkan dia, antum tidak sanggup melihatnya, menyesal pasti. Karena seorang diadab di neraka itu berat. Makanya Allah inginkan kita memberikan maaf. Ya. Orang yang memberikan maaf itu tidak tercela, mulia, mulia sekali. Kebesaran jiwanya, besaran kuatnya hatinya. Cintanya dia pada agama, cinta dia pada saudaranya, itu bukti iman dia. Bukti iman dia. Dan dulu kita pernah dikumpulkan bersama saya Anis Tohir, Dr. Anis Tohir, orang itu kan putra Indonesia ya. Oh, bagus nasihatnya. Nasihatnya di antaranya adalah disebutkan bahwa kuatkan persaudaraan Islamiyah. Ya, karena kita ini sedang dikerumuni banyak musuh. Bilang kau punya sengketa dengan saudaramu, ingat yang kau tuntut itu adalah saudaramu, bukan musuhmu. yang sangat mungkin suatu ketika orang itu yang akan menolongmu di dunia atau di akhirat. Ini kata beliau. Jadi kalau kita sedang menuntut saudara kita yang bermasalah itu, tuntutan itu tidak boleh berlebihan. Kenapa? Itu saudara kita, saudara kita. Masih antum tega pada saudara sendiri? Yang saudara itu adalah tali ukhuwah yang paling kuat. Enggak ada yang lebih kuat dari persaudaraan. Baik saudara kerabat atau saudara Islami, yang enggak ada yang lebih daripada itu. Lebih dari persaudaraan ibu dan bapak bahkan. Karena saudara. Makanya Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, saling berkasih. Tapi saudara berkasih sayang. Saudara. Maka apa fa'aslihu baina akhwaikum, perbaikilah urusan persaudaraan kalian. Saudara pasti ada sengketa, tapi perbaiki. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah, la'allakum turhamun. Artinya takutlah kamu selalu berseteru dengan saudaramu, karena itu tidak akan dirahmati. Kalau ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hubungan kita dengan saudara kita, damai. Maka Allah akan merahmatinya. Itu makna ayat Al-Hujurat ayat berapa? 10. Ya. Kita sering baca kan innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Tapi seakan-akan ayat itu menguap di hadapan kita. Kalau masalah di hadapan kita. Jadi masalah. Ya. Subhanallah. Ini banyak tidak terjadi. Dan juga kalau kita ingin dolimi orang, juga ingat itu saudara kita, masa mau didolimi? Ya. Jadi dua belah pihak harus menjaga dengan baik. Dan kita pasti begitu ikhwan, kita akan ketemu orang, kita mungkin berbuat kedzaliman kepadanya atau dia sebaliknya. Ingatlah ayat-ayat tadi. Yang sedang kita tuntut itu adalah saudara kita, bukan orang lain. Sampai pada hari kiamat pun yang pertama kali disebutkan orang berlari dari saudara-saudaranya. Fa idza ja'atis sahah yaum yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari terjadinya kegoncangan dunia hari kiamat, maka seorang berlari dari saudaranya. Dari saudaranya pertama disebutkan. Sebelum bapak dan ibunya. Sebelum anak dan pasangannya. Saudaranya. Ya. Maka saudara itu adalah kedudukannya tinggi di hadapan saudaranya. Apalagi saudara Islam, Islaminya. Janganlah rusak saudara Islam kita. Bila rusak, sambungkan. Berusaha untuk memperbaiki. Saling memaafkan. Saling menasihati. Saling menegur dengan baik. Ya. Baik. Dalam apa ini? Dalam komplek perumahan. Dalam komplek perumahan, apakah yang di depan rumah dan di belakang rumah kita disebut tetangga? Wah, batasan tetangga apa? Batasan tetangga memang terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan 40 rumah. Ada yang mengatakan 40 rumah. Ada yang mengatakan 40 ke kanan, 40 kiri, depan, belakang 40. Ada yang mengatakan enggak, 40 saja yang paling dekat, 40 dibagi kanan kiri 40. Sa'id bin rahimahullah taala beliau menyebutkan orang-orang dulu memang banyak menyebutkan tetangga itu 40 rumah. Tetapi pada hari ini dia katakan tidak. Ya karena hari ini itu beda dengan zaman dulu. Dan saya mengatakan tetangga itu yang paling dekat sesuai uruf, sesuai tradisi masyarakat itu tetangga. Karena kan setiap orang tabiat kondisinya berbeda-beda. Saya mengatakan setiap yang urf setempat atau masyarakat setempat menganggap itu tetangga, maka itulah tetangga. Tidak harus 40 dan tidak mesti 40. Ya, ya tetangga. Ya, jelas yang depan itu kan kalau kita perumahan sekarang rata-rata gitu kan, kita jalan di depan rumah, ya tetangga, itu tetangga dekat dengan kita. Samping-samping gitu kan, tetangga yang dekat. Kalau rumah kita misalnya, kalau rumah kan kita kan gimana sih rumah? Jalan depan belakang itu. Nah, yang tetangga yang mana yang tetangga? Nih jalur ini nih. Jalur yang berapa namanya? Yang ada jalannya itu. Yang belakang sudah enggak. Karena kita tidak berinteraksi dengan mereka, tertutup. Ya, tetangga lapis dua lah gitu lah. Bukan lapis satu. Itu tetangga, tapi yang paling dekat yang kanan kiri, depan belakang, yang depan kita, sebelahnya lagi itu yang paling dekat dengan kita. Tetangga kita. Ya. Walau juga bisa tetangga jalur, bisa tetangga komplek. Tapi yang dimaksud di sini orang yang rumahnya yang paling dekat dengan kita. Rumah yang paling dekat kita adalah tetangga. Saya diberi amanah tetangga menjaga rumahnya untuk dikontrakan. Setelah 2 tahun rumah itu disewa dan orangnya pindah. Rumahnya rusak, pagar pintu rusak, tembok banyak lubang, 4 bola lampu hilang, sampah-sampah di mana-mana. Bagaimana masih seorang muslim seperti itu? Pertama, ketika kita diamanahi oleh seorang, maka kita harus meminta kejelasan statusnya dan hak kita. Harus jelas, jangan malu, karena nanti akan merepotkan antum. Nih, orang tetangga baik dengan kita, dia pulang kampung, kemudian calon dikontrakin. Kita tanya, gini, gimana akadnya nih? Harus jelas, bilang, kalau antum butuh uang, butuh, sebutkan. Antum pergi enak aja, saya suruh kontrakin. Nanti kalau ada masalah bagaimana? Sebutin dari awal. Sehingga dia jelas, dia punya, ketika dia menaruh beban itu kepada tetangganya, dia harus tahu dong hak tetangganya. Nah, sekarang misalnya kalau sekedar, maka orang juga akan amannya sekedar mencarikan orang apa namanya, iya kan, sekedar mencarikan orang kontrakan, silakan nanti kamu transfer, soal rusak tidak rusak ya urusan dia lah, kan gitu ya. Makanya di awal harus jelas. Kalau kita diberikan amanah misalnya, tolong ini dijaga rumah saya, dikontrakan, iya kan, nanti kalau ada kamu sekian persennya ambil, nanti ada kalau ada kerusakan tolong ditangani, gitu ya. Nah, yang seperti itu kita harus amanah. Kalau sudah setuju, ya sudah. Jadi rumah itu kita jaga dengan baik. Nanti kalau ada kontrakan, kita mendapatkan apa? Bagian sekian persen, misalnya. Atau mungkin tidak, kita tidak butuh itu. Tapi kalau ada kerusakan, diambil dari mana uangnya? Diambil dari orang yang mengontrak. Ya, ini harus jelas. Dan tentu harus ada komunikasi dengan dia. Ya. Jadi kalau ya ini tergantung bagaimana amanah itu. Kalau amanahnya juga sampai membersihkan dan seterusnya, ya dibersihkan. Tapi kalau untuk keberatan, itu telepon lagi pemiliknya. Saya enggak sanggup sudah dengan amanah antum ini, kan gitu. Kecuali antum bayar saya. Enggak apa-apa, Ki. Jangan malu yang seperti itu. Itu hak. Orang kita ini banyak basa-basi, akhirnya basi. Ya kan? Ngomong enggak enak, dia enggak punya perasaan, kan susah yang seperti itu. Ngomong aja, Ki. Apa nih, anak juga punya pekerjaan, rumah antum udah begini-begini lapuk seterusnya, harus kasih tahu dia. Kadang-kadang basa-basi diperlukan, kadang-kadang tidak. Maka ya likuli maqamun maqalun wa likuli maqalun maqamun. Setiap tempat ada pembicaraan, di setiap pembicaraan tempatnya diporsikan saja, ya. Sehingga tidak memudaratkan dia dan tidak memudaratkan kita. Inilah kaidah la dirara wa la dirar. Ya, kan kita ini punya mulut untuk bisa berdiskusi, melobi gitu ya. Ya, lobi orang itu dengan kalimat-kalimat yang baik, ya. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cukup dulu kajian kita dan saya rasa cukupkan masalah kita di bab ini. Insyaallah minggu depan bismillah kita masuk bab baru, bab agak ini nih, yaitu babul uzlah. Uzlah, siapa yang sering uzlah? Apa uzlah itu? Iya, mengasingkan diri. Siapa yang suka mengasingkan diri? Insyaallah kita bahas minggu depan bismillah taala. Aku qul hadza wa astaghfirul azim, subhanallahi walhamdulillah, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.